hari-hari nan berdebu bersama dirimu, yakin ku hadapi sambil merajut berdua, anyaman tenang angan yang kau tawarkan. Sejuta asa yang sempat ku titipkan di dalam sinar matamu. Pribadi nan sederhana menjanjikan keteduhan.